Ikhwani fiddina azakumullah. Kalau diumpamakan dalam riwayat, Allah memiliki 100 rahmat, Allah turunkan 1 rahmat di dunia. Itulah penyebabnya kenapa ibu menyayangi anaknya, dan kenapa binatang ternak mengangkat kakinya khawatir menginjak anaknya, ila akhirih. Itu 1/100. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepantasnya kita para hamba, makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba Allah, sepantasnya untuk mencintai Allah yang arhamar rahimin. Tetapi sayang, kata Allah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Tapi sayang, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, mencintainya seperti mencintai Allah. Inilah yang disayangkan. Adanya sebagian manusia yang menjadikan benda-benda, makhluk-makhluk, tetapi dicintai seperti mencintai Allah. Padahal seharusnya yang paling tinggi adalah kecintaan kepada Allah. Seharusnya yang dikhususkan untuk Allah adalah cinta yang paling tinggi, yaitu cinta yang mengandung penghambaan, cinta yang mengandung ibadah, cinta yang mengandung pengagungan di dalamnya, penghormatan, dan juga di dalamnya ada harap-harap cemas, ada rasa harap dan ada rasa takut. Ikhwani fiddina azakumullah. Dikatakan dalam kitab Fathul Majid oleh Asy-Syarih Syekh Sulaiman Al-Syeikh, yang diringkas oleh Syekh Abdurrahman Al-Syeikh, qala lamma kanat mahabbatuhu subhanahu wa ta'ala hiya aslu dinil Islam. Ketika yang namanya cinta kepada Allah merupakan inti dari agama ini, inti dari agama Islam adalah cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Alladhi yaduru alaihi qutbu rahah, yang agama ini beredar pada porosnya. Porosnya itu adalah mahabbatullah. Porosnya adalah kecintaan pada Allah. Maka fakbi kamaliha yakmul wa binqsiha yanqus. Oleh karena itu, masih kata beliau rahimahullah, kalau cintanya sempurna, berarti agama dia sempurna, berarti imannya sempurna. Kalau cintanya berkurang, berarti agamanya berkurang, keislamannya berkurang, dan imannya berkurang. Bahkan musannif Syekh Muhammad Abdul Wahhab juga mengingatkan atas yang demikian. Barakallahu fikum. Juga dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegur dengan keras mereka yang mencintainya, atau mereka yang mencintai makhluk seperti mencintai Allah. Karena di akhirnya dengan kalimat yuhibbunahum kahubbillah. Mencintainya seperti mencintai Allah. Maka tidak boleh kita mencintai siapapun seperti mencintai Allah. Tidak boleh. Cinta pada orang tua, cinta pada anak, cinta pada istri, cinta pada orang-orang saleh, harus dalam rangka cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur thumma ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan siang, atau gelap dan terang. Kemudian orang-orang kafir bi rabbihim ya'dilun, Kemudian orang-orang kafir terhadap Rabb mereka ya'dil. Apa makna ya'dilun? Qala, dikatakan dalam tafsirnya, ay ya'diluna bihi ghairahu fil ibadah, yakni menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk dalam ibadah. Menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk dalam masalah cinta. Wat-ta'zim, penghormatan dan pengagungan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala adalah hubbul ibadah, cinta penghambaan, sehingga memiliki konsekuensi-konsekuensi yang sangat penting yang tidak mungkin bisa dilepas. Seperti konsekuensi dari cinta pada Allah adalah mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah kepada nabinya, katakan pada mereka, jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta kalian. Maka yang namanya cinta bukan hanya pengakuan, tidak cukup hanya kalimat saya cinta Allah, enggak cukup hanya ditulis di rompinya kekasih Allah atau cinta Allah, tidak cukup. Tetapi harus dibuktikan. Maka ayat ini dijuluki ayat al-mihnah, ayat ujian, ayat tes. Kami cinta pada Allah. Tayyib, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'un nabi. Nabi disuruh oleh Allah, fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya Allah akan cinta pada kalian. Yang penting itu, barakallahu fikum, bukan pengakuan cinta kalian, tapi bagaimana Allah cinta pada kita. Yang penting, bagaimana Allah cinta pada kita. Adapun pengakuan-pengakuan mudah. Pembuktian yang berat. Pembuktian yang berat ketika dikumandangkan azan dalam keadaan engkau memiliki sesuatu yang kau sukai. Mana yang lebih dipentingkan? Mendatangi kumandang azan untuk salat berjamaah atau engkau masih bernikmat-nikmat dengan apa yang kau sukai? Buktikan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'un nabi. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah Nabi, ikutilah Rasul, ikutilah Sunnah. Qala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, berpaling dari agamanya, kami akan datangkan satu kaum yang mereka cinta pada Allah dan Allah cinta pada mereka. Catat ini, orang-orang yang dicintai Allah dan mereka cinta pada Allah, apa ciri-cirinya? Bahwa mereka orang-orang yang cinta pada Allah dan dicintai oleh Allah. Mereka memiliki maqamat arba'ah. Mereka memiliki empat ciri khas yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, annahum adillatun 'alal mu'minin. Bahwa mereka saling menyayangi sesama kaum mukminin. Saling mencintai sesama kaum mukminin, saling merahmati, saling membela, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, kal bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, seperti bangunan yang saling menopang, saling mendukung. Yang kedua, ashidda, tegas, keras terhadap orang kafir. Karena mereka memiliki kebencian kepada orang kafir. Ya. Tayyib, apa kaitannya dengan cinta kepada Allah? Mengapa dikatakan oleh para ulama bahwa dalam ayat ini ada arba alamat, ada empat tanda seorang yang cinta pada Allah dengan sebenar-benarnya cinta, sehingga Allah cinta pada mereka. Yuhibbunahum, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Karena kalau dia sesama mukminin saling mencintai, itu konsekuensi cinta pada Allah. Konsekuensi cinta kepada Allah adalah cinta kepada yang dicintai oleh Allah. Konsekuensi cinta pada Allah adalah mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh Allah. Rasul, kaum mukminin. Maka sesama orang-orang mukmin saling mencintai. Yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin, tegas pada orang kafir karena mereka benci pada orang kafir. Ini pun konsekuensi cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena konsekuensi cinta kepada Allah adalah benci kepada yang dibenci oleh Allah. Benci kepada yang dibenci oleh Allah. Siapa-siapa yang dibenci oleh Allah? Kufar. Orang-orang kafir. Maka kaum mukminin yang cinta pada Allah pasti benci pada orang-orang yang kafir. Enggak suka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ingat. Benci kepada mereka adalah amalan batin, amalan hati. Adapun apakah mereka diperangi atau tidak diperangi, apakah mereka dibunuh atau tidak dibunuh, itu adalah perkara lain. Mengapa? Karena sekian syariat mengajarkan ada kafir yang boleh dibunuh, ada kafir yang dilindungi. Ada kafir yang kita boleh untuk bermuamalah dengan mereka dalam masalah dunia, titik. Ada. Ada yang kita dalam keadaan tidak boleh kita tinggal di tengah-tengah mereka. Tara'ana rawuma, yang saling melihat dapurnya, apinya, tidak boleh. Bahkan Nabi menyatakan ini beriun, aku berlepas diri dengan mereka-mereka yang tinggal di tengah-tengah orang kafir, saling terlihat apinya. Qulubina azakumullah, itu ada rinciannya dalam bab fiqih. Tetapi kebencian tetap ada. Kebencian tetap ada. Tidak suka pada mereka. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Bin nafsi wal yadi wal lisani wal mal. Yuqatiluna fi sabilillah. Ayat tadi menyebutkan yujahiduna fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Membela agama Allah dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan lisannya, dengan semua apa yang dia punya. Apakah jihad dengan ilmu yang berarti bilisanih? Apakah jihad dalam bentuk perang berarti dengan harta dan nyawa? Itu membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena konsekuensi cinta adalah dia harus rela mengorbankan apapun untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun mengorbankan nyawanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang seperti ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini cinta yang paling tinggi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak lucu, enggak pantas. Hanya karena masalah putus cinta bunuh diri. Siapa dia? Ada jutaan wanita yang lebih baik dari orang itu. Kenapa harus bunuh diri? Ini barakallahu fikum, picik. Bodoh sekali. Tetapi cinta kepada Allah, kita harus rela mengorbankan harta dan nyawa. Barakallahu fikum. Masing-masing dengan imannya, semakin tinggi cintanya kepada Allah, semakin tinggi imannya. Semakin tinggi cintanya kepada Allah, semakin banyak dia mau mengorbankan. Semakin banyak memberikan pengorbanan-pengorbanan. Apapun akan aku korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah. Yang keempat, annahum la ta'khudhuhum fillahi laumata la'im. Bahwa mereka tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. Dalam ayat disebutkan la yakhafuna laumata la'im. Tidak peduli dengan cercaan orang yang mencerca. Saya mau beribadah pada Allah. Saya akan berpegang dengan tauhid. Saya akan tinggalkan kesyirikan-kesyirikan kalian. Saya akan tinggalkan kesesatan penyimpangan kalian. Saya tidak akan meminta kepada makhluk, kepada batu, kepada kuburan, kepada apa yang kalian sembah. Saya hanya akan meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak peduli dengan cercaan kalian. Mau dijuluki ini, mau dijuluki itu, silakan. Saya tidak peduli. Mengapa? Ini juga pengorbanan yang berikutnya. Korban perasaan untuk Allah, tidak apa-apa. Dicerca, dihina, dimaki, diusir. Sebagian para sahabat disiksa. Sebagian mereka hijrah ke Habasyah. Sebagian mereka kemudian hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW dilempari dengan batu. Dijuluki majnun. Dijuluki syair. Dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Kemudian beliau sampai berdarah kakinya. Dilempari oleh orang-orang Taif, diusir sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk siapa pengorbanan itu? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah SAW mengadukan kepada Allah, ashku bathi wa huzni ilaik, aku adukan kesedihanku, kesusahanku kepadamu ya Allah. Tetapi kemudian beliau berkata, fa in lam yakun ghadabuka alayya fala ubali. Kata Nabi, kalau engkau tidak marah kepadaku ya Allah, aku tidak peduli. Silakan lihat dalam sirah Ibnu Hisham rahimahullah, bahwasanya Nabi menyatakan, kalau engkau ya Allah tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Karena cintanya kepada Allah, yang ditakutkan jangan sampai yang dicintainya marah. Apakah bencana ini? Apakah gangguan masyarakat ini? Apakah pengusiran mereka karena Allah marah padaku? Itu dipikirkan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau tidak ada kemurkaan-Mu atasku ya Allah, aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Ikhwani fid din a'azakumullah, ketika disakiti, ketika disinggung perasaannya oleh para munafikin, rahimallahu Musa. Mengingat Nabi Musa alaihi salam, faqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabar. Semoga Allah merahmati Musa, beliau disakiti lebih daripada ini tapi beliau sabar. Para anbiya, ashadul bala al anbiya thumma al amsal thumma al amsal, yang paling dahsyat ujiannya para nabi, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, menunjukkan bahwa Allah ghaniyun 'anil 'alamin, menunjukkan bahwa Allah maha kaya, tidak butuh kalian, tidak butuh manusia, tidak butuh siapapun. Allah katakan, kalau kalian murtad seluruhnya, silakan, kami akan datangkan kaum yang lain, yang yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mencintai Allah dan Allah cinta pada mereka, yang mereka saling mencintai sesama mereka dan mereka benci pada orang kafir, yang mereka berjuang mengorbankan harta mereka, nyawa mereka, mengorbankan semua apa yang mereka punya untuk Allah fi sabilillah. Dan yang keempat, tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca, walaupun dicerca tidak peduli. Ikhwani fi din a'azakumullah, adapun munafik mengatakan ana mukmin, mengatakan ana uhibbullah, aku cinta pada Allah, tapi ja'ala fitnatan nas ka'adabilah. Di antara manusia ada yang menyatakan amanna. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman billah, kepada Allah SWT. Tetapi ketika diganggu, ketika disakiti, udhiya fisabilillah afillah, ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah, mereka jadikan fitnah manusia, gangguan manusia sebagai azab Allah. Wah, saya diazab. Dia tinggalkan agama. Saya kerjakan agama, ternyata saya diazab. Ini barakallahu fikum, bukan kebodohan sesungguhnya. Dia tahu kalau itu bukan azab. Tetapi karena memang tidak memiliki cinta pada Allah, maka tidak mau berkorban sedikit pun. Tidak mau mengorbankan dirinya, enggak mau mengorbankan perasaannya, enggak mau mengorbankan apapun. Saya tidak mau rugi. Mau masuk Islam tapi enggak mau rugi. Sehingga ketika diajak jihad fisabilillah menjadi paling penakut. ketika disuruh berinfak fisabilillah menjadi paling kedekut, bakhil. Ini ciri-ciri munafikin. Allah juga berfirman dalam ayat lain dalam surat Al-Isra ayat 57, ulaika alladhina yaj'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka yang menyeru atau mereka-mereka yang diseru sedang mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut kepada azab Allah. Ayyuhum aqrab? Siapa yang lebih dekat? Ikhwani fi din, 'azakumullah. Allah kisahkan kejadian yang terjadi, yaitu adanya orang-orang yang berdoa pada malaikat, berdoa pada kuburan orang soleh, berdoa kepada para nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, atau berdoa pada malaikat, ya Jibril, ya Mikail, atau berdoa pada orang yang sudah dikubur, ya Wali Fulan, ya Syekh Fulan, ya Maulana. Maka Allah katakan, orang-orang yang diseru oleh orang-orang tadi dengan doa, sesungguhnya mereka mencari jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang saleh tadi, para anbiya tadi, para malaikat tadi sedang yabtaghuna, sedang mencari jalan kepada Allah. Apa maknanya mencari jalan kepada Allah? Bertaqarrub ilallah, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang disembahnya sedang mendekatkan diri pada Allah, sedangkan mereka menyembah orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah. Ayyuhum aqrab? Mana yang lebih dekat? Orang-orang soleh tadi, para anbiya, para malaikat yang berdoa pada Allah, itu yang aqrab. Adapun mereka justru menyembah manusia, menyembah makhluk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuji para anbiya dan orang-orang soleh tadi, para aulia, para nujaba, dengan pujian ulaikal ladina yad'un. Mereka-mereka yang mereka seru sedang mencari jalan kepada Allah. Mana yang lebih dekat? Mereka berharap rahmat Allah, mereka takut dari azab Allah. Fadhakara al-maqamatu thalathah. Pada ayat ini disebutkan tiga kedudukan ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kedudukan yang pertama dari kedudukan ibadah, tonggak ibadah adalah kecintaan. Dari ayat ini, kalau ada yang bertanya mana, enggak ada kata-kata hub di sini, enggak ada kalimat cinta dalam ayat ini, yang ada hanya yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Naam, itu dia. Kenapa mencari jalan kepada Allah? Kenapa ingin dekat kepada Allah? Mengapa mereka bertaqarrub, ingin mendekatkan diri pada Allah? Karena mereka cinta kepada Allah. Ini maqam al-ula. Kedudukan pertama adalah cinta. Dibuktikan cinta mereka dengan beribadah, dengan taqarrub, dengan mendekatkan diri kepadanya dengan amalan-amalan saleh, dengan mencari jalan-jalan yang mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, ar-raja, berharap atau harapan. Dari kalimat yarjuna rahmatahu. Yang ketiga, khauf, dengan rasa takut. Yaitu kalimat wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut kepada azabnya. Maka mereka yang sungguh-sungguh beribadah pada Allah, yang benar-benar ingin mendekatkan diri pada Allah, adalah orang yang memiliki rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Walaupun sebagian ulama menyatakan rasa cinta itu di dalamnya ada rasa takut, ada rasa harap. Iya, Pak, iya. Bagaimana makna cinta? Makna cinta sesama makhluk. Kalau si fulan cinta pada Allah, pasti pengen dekat. Pasti ingin dekat dan bahagia kalau bisa dekat. Dan takut kalau yang dicintainya marah. jangan marah. Kamu minta apa? Akan saya beri. Itu makna cinta. Tentunya untuk Allah lebih dari itu. Jadi ini bukan menyamakan cinta antara makhluk dengan cinta pada Allah. Tetapi kepada Allah lebih dari itu. Yang dijuluki cara seperti ini namanya qiyasul awlawi. Qiyas al-awlawi. Barakallahu fikum. Artinya kepada Allah lebih dari itu. Seorang cinta pada Allah pasti ingin dekat dengan Allah, pasti ingin bermunajat dengan Allah, pasti ingin berdialog dengan Allah di tengah malam, sujud dan ruku, meratap kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis, mengadukan semua yang dia hadapi, mengharapkan rahmat-Nya, takut kepada adab-Nya. Demikianlah orang yang cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti memiliki tiga perkara ini. Adapun mereka yang beribadah hanya dengan takut saja, seperti pegawai atau budak yang takut disiksa oleh tuannya. Budak belian, hamba sahaya. Ditanya budak itu, kamu cinta pada tuannya? Bagaimana akan cinta? Benci sebenci-bencinya, dendam hatinya. Tiap hari dipaksa, dicambuk, disuruh, segala macam. Rata-rata budak hamba sahaya benci pada tuannya. Tapi apakah mereka takut? Takut. Apakah mereka mentaati perintahnya? Mentaati perintahnya. Tetapi khaufan bas. Hanya khaufan. Sama dengan yang karena harapan saja. Seperti pegawai. Pokoknya saya dibayar. Kamu cinta sama dia? Cinta apa? Bos saya pelit. Gak pernah ngasih tips, gak pernah ngasih THR. Lah kamu kenapa nurut? Ya saya harapkan gaji bulanannya saja. Hanya harapan, gak punya cinta. Barakallahu fikum. Maka mereka yang beribadah bil khawfi kal abid, wa man abada bil raja faqad, maka mereka seperti para pegawai. Adapun mukminun, orang-orang yang cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka beribadah dengan cinta dan rasa takut dan rasa haram. Dan jangan kemudian dipisahkan antara keduanya. Kami hanya cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan takut pada Allah, saya bukan harap. Saya tidak berharap apapun dan saya tidak takut apapun. Ini sombong namanya. Kadzdzab, dan dia berdusta. Kalau yang namanya cinta pasti punya rasa takut, pasti punya rasa harap. Maka ucapan-ucapan sufi ekstrim yang berkata, ya Allah, aku beribadah karena aku cinta kepadamu. Aku beribadah bukan karena pingin surgamu dan bukan karena takut nerakamu. Ya Allah, kalau aku beribadah karena berharap surgamu, jangan masukkan aku ke surga. Kalau aku beribadah karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka. Tidak apa-apa. Saya beribadah padamu karena cinta. Kalau ditanya mau surga atau mau neraka, saya akan berkata, apa maumu ya Allah, aku ikuti. Kayaknya ikhlas banget. Kayaknya. Padahal bodoh banget. Karena sederhana. Lihat Rasulullah itu saja. Siapa yang paling cinta pada Allah di antara manusia? Rasulullah SAW. Siapa yang paling tinggi imannya? Rasulullah SAW. Tanyakan pada beliau alaihi salatu wassalam, apakah beliau tidak takut neraka? Apakah beliau tidak berharap surga? Wallahi, doa yang paling banyak beliau ucapkan adalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meminta kebaikan di dunia, meminta kebaikan di akhirat, yaitu surga, dan berlindung dari neraka. Rasulullah SAW menangis karena takut neraka. Bahkan ketika sholat, Rasulullah SAW mundur, maju. Ditanya, ya Rasulullah, tadi engkau sholat kadang mundur, kadang maju, mengapa? Diperlihatkan kepada aku neraka dan betapa takutnya aku, sehingga aku mundur, menjauh. Dan ketika diperlihatkan surga, betapa nikmatnya, aku maju mendekat. Rasulullah, wahuwa rasul, nabi yang mulia, yang paling tinggi imannya, yang paling tinggi keimanannya, dan dia wali. Wali yang paling tinggi di antara seluruh para wali. toh tetap berharap surga dan takut neraka. Dan ini uswah hasanah. Jangan sufi yang dijadikan contoh. Si fulan, si alan yang betapa ikhlasnya, tidak berharap surga, tidak takut neraka. Ya salah. Takut neraka hukumnya wajib. Berharap surga hukumnya wajib. Emang wajib? Wajib. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk takut, wattaqun nar allati waquduha an-nar wal hijara. Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Kemudian si sufi ini bilang, saya tidak takut neraka. Kan kurang ajar namanya. Allah katakan dengan kalimat wattaqun nar, takutlah pada neraka. Dijawab, saya tidak takut. Kan kurang ajar. Sebaliknya surga, Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Dan berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga. Disuruh berlomba-lomba mendapatkan jannah. Disuruh untuk bersaing. Fastabiqul khairat. Disuruh oleh Allah ketika bicara jannah-jannah dengan indahnya. Diakhiri dengan kalimat. Wa fi dhanika falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah untuk itu, hendaklah kalian bertanafus, bersaing, berlomba untuk mendapatkan jannah. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Warju yaumal akhir, berharaplah yaumal akhir. Kok tiba-tiba ada tokoh sufi mengatakan saya tidak pengin surga? Kadzab. Kembali kepada kitab. Maka yang namanya cinta selalu diiringi dengan rasa harap dan rasa takut. Tiga maqamat al-ibadah. Tiga tonggak-tonggak ibadah. Ikhwani fiddina azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara asbab al-jalibah, sebab-sebab yang bisa membawa kecintaan kita semakin naik, semakin tinggi, ada 10 perkara. Disebutkan oleh para ulama sebagaimana dinukilkan dalam kitab kita Fathul Majid, wa dzakara anna al-asbab al-jalibah lil mahabbati 'ashratun. Disebutkan bahwasanya sebab-sebab yang bisa mendatangkan rasa cinta ada 10. Yang pertama, qira'atul Qur'an wat tadabbur wat tafahhum li ma'ani. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan bertadabbur, mempelajarinya, memahami makna-maknanya, wama urida bihi, dan apa yang dimaukan oleh ayat-ayat tersebut. Semakin kita membacanya, semakin cinta pada Allah SWT. Al-Thani, yang kedua, At-taqarrub ilallahi bin nawafil ba'dal fara'id. Mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah setelah yang wajib-wajib. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang wajib-wajib. Yang paling dicintai yang wajib-wajib. Kemudian, kalau seorang hamba menambahnya dengan nawafil, kata Allah dalam hadis qudsi, hatta uhibbah. Sehingga aku cinta kepadanya. Sehingga menambah dengan nawafil menjadikan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Al-thalith, yang ketiga. Dawamu dzikrihi ala kulli hal. Terus menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap keadaan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Bil lisani wal qalbi, dzikir dengan lidah dan dzikir dengan hati. Barakallahu fikum, dzikir ada dua. Dzikrul lisan dan dzikrul qulub. Dzikir lisan ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ucapan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu di kan lisan. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah dzikrul qulub. Hati ini ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mengucapkan di lidah subhanallah, hati ikut mengatakan maha suci Allah. Ketika menyatakan Allahu Akbar, hati membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, yang justru pokoknya ada pada hatinya. Sehingga terbukti ketika dia melihat sesuatu yang dia sukai dengan hawa, yang dia suka dengan hawa, tetapi Allah katakan haram, Allah katakan haram, kalau engkau ingat Allah gak jadi ngambil. Iya kan, berarti memiliki zikrullah di hatinya, mau ngambil, oh kata Allah haram, tidak. Itu orang yang ingat. Tetapi kalau dia memaksa mengambil dan memakannya padahal haram, artinya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dikatakan di sini yang ketiga adalah mengingat Allah dengan lisannya dan dengan hatinya terus-menerus. Dan dengan pengamalannya. Yang keempat. Itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Yang keempat, mengutamakan apa yang disukai Allah daripada apa yang disukai oleh dirimu. Lebih mengutamakan yang disukai oleh Allah daripada apa yang disukai oleh kamu. Ini juga menambah kecintaan kepada Allah dan menambah kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah contohkan tadi berkait dengan dzikir bil qalbi. Saya suka ini, tapi Allah menghendaki yang itu. Mana yang kamu pilih? Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau wajib dengan haram, jelas kamu harus mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Sekarang bicara kesukaan yang tidak sampai haram. Ini bagus, kamu suka. Tapi ini lebih bagus, Allah lebih cinta. Kamu pilih mana? Yang ini gak ada resiko. Diem, aman, tenteram. Loh kamu gak nahi munkar? Kan ada orang lain, kan fardu kifayah. Nahi munkar, kan fardu kifayah. Mentahdzir ahlul bid'ah, kan fardu kifayah. Biar ustaz itu aja. Saya diam saja. Baik apa gak baik itu? Enggak sampai haram memang. Enggak apa-apa. Tetapi kalau engkau berbicara afdal wa afdal, ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, rajulun yasumu puasa sunnah, yusalli salat sunnah, wa'takaf dan beriktikaf. Khairun amil ladzi yatakallam ala ahli al-bid'ah, atau lebih baik yang berbicara tentang ahlul bid'ah. Dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah, adapun salat sunnahnya, puasa sunnahnya, iktikafnya untuk pribadinya. Adapun berbicara bahaya ahlul bid'ah, maka itu adalah untuk kaum muslimin. Hadza afdal, ini yang baik, ini yang lebih afdal, yang lebih tinggi nilainya. Min naw'il jihad, termasuk jenis jihad. Ini berarti cinta pada Allah SWT. Karena dia mementingkan apa yang Allah sukai daripada yang dia sukai. Manusia biasanya lebih suka yang aman, tenteram. Kamu kok gak pernah disinggung oleh mereka? Ya karena saya diam terus, aman. Tetapi ingat apa yang disukai Allah. Jangan kamu mementingkan apa yang disukai olehmu sendiri. Ini yang keempat. Yang kelima, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi. Yang menambah cinta kepada Allah adalah mempelajari dengan hati terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Artinya mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan meyakini dalam hatinya dengan ikrar. Siapa yang kenal Allah akan cinta pada Allah. Tetapi siapa yang tidak kenal sifat-sifat Allah akan kurang cintanya pada Allah atau bahkan tidak cinta. Apalagi yang salah paham dalam pengenalan terhadap Allah. Na'udzubillah, seperti ucapan kaum liberal, ucapan kufur mereka. Yang kadang-kadang bahasanya bahasa protes pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Tuhan tidak begini? Kenapa Tuhan tidak begitu? Hadza barakallahu fiikum la ya'rifuna Allah. Mereka tidak kenal Allah. Adapun mereka-mereka yang kenal Allah, mereka akan cinta pada Allah. Berarti yang kelima, ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi Subhanahu wa taala. As-sadisah, yang keenam, musyahadatu birrihi wa ihsanih, menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah, pemberian-pemberian Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah, adh-dhahirah wal batinah, yang zahir dan yang batin. Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan dalam Al-Qur'an, afala yanduruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung dipancangkan, bagaimana bumi dihamparkan? Fadhakkir, ingatlah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Allah juga menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian sendiri apakah kalian tidak lihat? Mata kenikmatan, telinga kenikmatan, badan kenikmatan, semua kenikmatan. Bahkan berdetaknya jantung itu kenikmatan. Mata kita bisa pejamkan, bisa kita buka. Tangan bisa kita genggam, bisa kita buka. Semuanya di bawah kuasa kita kecuali jantung. Kuasa siapa? Silakan kamu berhentikan sebentar, kemudian jalankan lagi. Bisa? Bukan kuasa kita. Ketika Allah takdirkan berdetak, ketika Allah takdirkan berhenti, dan kamu mati. Wah, para ulama, ahli biologi, ahli segala macam mempelajari bahwa manusia bisa membesar, bisa tumbuh sehat karena makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen diantarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Darahnya dipompa oleh jantung. Jantungnya bergerak dengan apa? Teruskan dok. Teruskan. Jantungnya bisa bergerak sendiri, bagaimana itu? Porosnya pada jantung. Jantung bergerak, darah beredar, maka oksigen dan makanan beredar juga, masya Allah. Kemudian sel-sel bertambah kuat, bertambah bagus, bertambah banyak, sampai menjadi besar. Tetapi detak jantungnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kitab. Maka ketika kita menyaksikan rahmat Allah, kebaikan Allah, kasih sayang Allah, ciptaan-ciptaan Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah, kita semakin cinta. As-sabi' yang ketujuh, wa huwa a'jabuha. Ketujuh, dan ini yang paling mengagumkan. Inkisarul qalbi baina yadayhi. Meratap di hadapannya. Yakni luluhnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita lakukan kalau sendiri. Yaqumul lail wan nasu niyam. Berdiri tengah malam dalam keadaan manusia seluruhnya tidur. Itu biasanya bisa. Kamu akui kesalahanmu, kamu akui dosamu, kamu akui kekuranganmu, dan berharap pada Allah untuk diampuni, dimaafkan, sampai hati kamu luluh. Ini namanya inkisarul qalbi, menangis dengan air mata. Niscaya akan terlindung dari api neraka karena tangisan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, al khulwah waqtan nuzulil ilahi. berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu turunnya Allah ke langit dunia, yaitu sepertiga malam terakhir, membaca Al-Quran, karena Al-Quran di malam hari lebih mengena dalam hati. Kemudian diakhiri dengan istighfar dan taubah. Itu nomor 8. Bangun di tengah malam, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, membaca Al-Qur'an. Lebih bagus lagi kalau dibaca ketika salat qiyamul lail. Kemudian diakhiri dengan istighfar dan taubat. At-tasi' yang ke-9. Mujalasatul muhibbin, duduk dengan orang-orang yang cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan terbawa bersama mereka cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya mujalasatus salihin, mujalasatus shadiqin, duduk bermajlis dengan orang-orang yang cinta pada Allah. Duduk bermajlis dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang jujur imannya, duduk bermajlis dengan mereka-mereka yang thayyib. Tayyibin. Wattaqatu athayib kalimatihim. Kemudian engkau ambil ucapan-ucapan mereka yang baik, nasihat-nasihat mereka yang baik. Wala tatakallam illa idza tarajjahat maslahatul kalam. Jangan berbicara kecuali kalau lebih rajih keuntungannya secara agama kamu berbicara. Kalau tidak, diam. Jadi duduk dengan orang soleh tapi diam. Dengarkan mereka berbicara ilmu agama, tentang hadis, tentang ini, tentang itu, masya Allah. Kalau tidak rajih faedahnya, kamu diam. Kalau rajih faedahnya, silakan berbicara. Yang ke-10, mubaadatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallah. Yang ke-10, menjauhi segala sebab yang akan menghalangi hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti setelah 9 perangkat-perangkat yang menambah kecintaan pada Allah, yang ke-10 pelindungnya. Kadang yang namanya cinta seperti iman, bisa naik, bisa turun. Yazid wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Maka kalau sudah 9 kamu laksanakan, kemudian kamu tidak jaga, jangan sampai berkurang, bahaya. Sehingga yang ke-10, mubaadatu, menjauhi segala sebab yang akan menghalangi hati dari Allah. Penyebab-penyebab yang menghalangi hati dari Allah adalah ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Wama fauqahu, fama fauqahu, fama fauqahu. Lebih besar, lebih menghalangi. Lebih besar, lebih menjauhkan. Semakin banyak dosa, semakin besar dosa, semakin kering hati, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama mencuri, gemetaran tangannya, keringat dingin. Pertama mencuri. Tetapi kedua, ketiga, keempat sudah biasa. Tenang sekali dia mencuri. Sudah tidak gemetar, tidak takut, tidak sama sekali. Mengapa? Sudah jauh dari Allah SWT. Demikian pula segala maksiat. Ketika pertama mengerjakan, gelisahnya bukan main, dikejar-kejar dosa. Tetapi karena engkau memang mayit misalnya, tidak merasakan hal itu, tidak peduli, akhirnya semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang perasaan itu. Dan sudah terbiasa dengan dosa. Saat itu kamu sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kamu gelisah kayak dikejar-kejar dosa, berarti hatimu sehat. Adapun kalau sudah tidak peduli lagi dengan maksiat apapun, tanpa ada kegelisahan, tanpa ada rasa takut, tanpa ada perasaan dikejar dosa, berarti orang ini hatinya mayyit. Wa ma li jurhin bi mayyitin ilamu. Dalam pepatah dikatakan, tidaklah luka akan menyakiti mayyit. Karena hatinya sudah mayyit, maka luka bagaimanapun, dengan dosa apapun, tidak terasa. Nah, tapi lihat, orang-orang yang masih tinggi imannya, berbuat dosa sedikit saja, tergelincir dalam satu masalah, gelisah. Astagfirullah, saya kok begini, saya kok begitu, minta ampun lagi, minta ampun lagi, menangis di hadapan Allah, kenapa saya begini, ya Allah aku menyesal, ila akhir. Ini sehat hatinya. Barakallahu fiikum, nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung saya ada musola yang dulunya belum direnovasi. Saya biasa sholat 5 waktu di sana. Ketika sudah direnovasi, ada plakat Al-Madinah dan Hizbiyun. Saya jadi tanda tanya, maksudnya tanda gitu. Bolehkah sholat di musola tersebut? Sholatnya tetap boleh, tetap sah, barakallahu fikum, selama itu adalah bukan markas mereka, dalam artian bukan di markas mereka, para hizbiyin. Silakan salat di masjid manapun, di masjid NU, di Bos Muhammadiyah, di masjid Madinah, di masjid mana saja, sah salatnya. Apakah tidak menjalankan suluh perdamaian antara Ustaz Luqman dengan Dul Akmal ini termasuk tidak mentaati bimbingan ulama kibar? Jawabannya, kajian di Muntilan 2 jam. Ya. Nah, kalau saja urusan pribadi bisa didamaikan, saling maaf memaafkan, selesai. Wallah, kalau urusan pribadi kita mudah memaafkan. Saya pernah dikatakan mubtadi umdol, dolun mudil oleh askari dulu, waktu dia terbawa dengan turat Abu Nida. Setelah beliau taubat, selesai. Kita akrab kembali, bersahabat kembali. Tetapi kalau permasalahan-permasalahan ilmiah yang salah, hendaklah rujuk kepada kebenaran. Itu saja. Ustaz Luqman tergelincir, salah, sudah rujuk beliau dan berterima kasih kepada yang mengingatkannya. Masyaikh, Syekh Arafat, Syekh Abdul Dhafiri, sudah rujuk dari kesalahan yang merupakan ketergelinciran mereka. Apalagi, taib, kita juga ingin saudara kita bertaubat, mengakui kesalahannya dan mencabut ucapannya. Barakallahu fikum. Tidak ada alasan sedikit pun mereka menjuluki para asatidah dengan hizbiyun karena memiliki komando. Ini kadzabun asyir, wallahi, demi Allah, kadzab, kadzab. Itu semua apa? Laisa lahu dalil, laisa lahu hujjah. Kita tidak baiat, kita tidak mentaati salam mutlak. Tidak ada. Enggak ada paksaan. Bahkan kata Syekh Ubaid, apakah yang tidak taat dihukum, dipenjara, dicambuk? Tidak. Halas. Kalau menyuruh, itu tugasnya para da'i. Menyuruh dan melarang. Masa itu adalah komando? Kamu kerjakan sholat. Kamu jangan main-main terus di masjid. Wah, komando, hizbi, begitu. Wallah, kadzab, kadzabun asyir, jahat. Menuduh orang-orang abriya, menuduh orang-orang yang abriya. Bagaimana sikap suami terhadap istri yang istrinya tersebut tidak suka kepada ibu mertua? Karena ibu mertua tersebut memiliki Qul inna a'udzukum Allah, ini adalah kasus yang umum terjadi. Saya tidak lanjutkan memiliki apa memiliki apa. Mengapa? Karena sering terjadi walaupun tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki apa. Tetap terjadi. Mengapa? Persaingan cinta. Sahih? Intinya itu sesungguhnya. Tetapi selalu yang dijadikan kambing hitam perkara lain. Ininya begini, ininya begitu, ininya begini, ininya begitu. Karena si istri ingin agar suaminya lebih mementingkan dia daripada ibunya. Suaminya ingin mementingkan ibunya. Ini barakallahu fikum yang sering terjadi. Sehingga harus seorang yang bijak, suami yang bijak, hendaklah dia mementingkan ibunya baru istrinya. Itu satu. Yang kedua, hendaklah memperhatikan istrinya, jangan sampai terlalaikan haknya hanya karena mementingkan ibunya. Mereka juga punya hak. A'ti kulladhi haqqin haqqahu, berikan masing-masing hak-haknya. Yang ketiga, saya anjurkan, bukan komando, untuk berumah tangga sendiri, jangan bercampur dengan mertua. Kemudian silaturahmi seminggu sekali atau sebulan sekali pasti indah. Bu, baik bu, alhamdulillah sehat nak. Bawa martabak misalnya, sehat, alhamdulillah, pergi lagi. Tapi kalau tiap hari di situ terjadi masalah-masalah terus, sehingga saya anjurkan, bukan saya komandokan, untuk mandiri, jangan numpang di villa mertua indah. Enam. Akan jadi masalah. Apakah di orang tua suami ataupun di orang tua istri. Mandiri. Walaupun di rumah kecil. Tidak mengapa. Afwan Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang belum semangat nikah? Padahal teman-temannya sudah menasehati, tapi masih tetap saja kaku. Dan tetap setiap ditanya, mau nikah kapan? Jawabannya belum ketemu. Apa mungkin dia terpengaruh oleh orang tuanya yang pemahamannya bertentangan dengan pemahaman salaf? Apa kaitannya? Apalagi dia laki-laki. Dia pergi sendiri, pulang bawa istri, itu sah. Bu, Pak, ini istri saya. Itu sah. Walaupun memang kurang baik tidak musyawarah dengan orang tua, tapi untuk bicara sah, sah. Karena dia laki-laki. Berangkat sendirian, melamar, menikah, pulang bawa istrinya, Pak, kenalkan ini istri saya. Tetapi alangkah baiknya kalau musyawarah. Ma khasara man istasyara wa ma khaba man istakhara wa ma khasara man istasyara. Enggak akan kecewa orang yang istikharah dan enggak akan kecewa orang yang bermusyawarah. Baik. Ya, kamu mungkin tidak tahu bahwa dia punya halangan-halangan tertentu. Nasihat kamu bermanfaat. Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian menikahlah. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum, fa innahu lahu wija'. Ini anjuran untuk menikah. Tazawwaju al-wadudul walud, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang peranak dan penyayang. Dua loh yang disebut dalam hadis, bukan peranak toh. Wadud walud. Wadud penyayang, walud banyak anaknya. Jangan banyak anaknya banyak tapi enggak penyayang. Yang ini ditendang, yang ini diusir, yang ini diketok dengan gayung segala macam. Karena kebanyakan anak kemudian enggak sayang pada mereka, ini bahaya. Enam, harus dua, wadud al-walud. Tapi ini semua anjuran untuk menikah. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Nasihat terus dan itu bermanfaat, paling tidak kamu dapat pahala. Tetapi wallahu a'lam, mungkin dia punya sesuatu ketidakmampuan dari sisi-sisi yang kamu tidak tahu, maka wa ma 'alaika illal balagh, tidaklah atasmu kecuali penyampaian, titik. Setelah itu selesai. Jangan ada paksaan, enggak boleh ada komando. Bagaimana hukum salat dengan imam yang membaca takbir hanya terdengar suara Allah saja, tidak terdengar suara Allahu Akbar, dan ketika itu adalah hanya lafaz sami Allah tanpa terdengar sami Allah liman hamidah. Jazakallah khair. Ya mungkin tidak terdengar tapi mengucapkan. Yang penting kamu sebagai makmum mengucapkan lengkap Allahu Akbar dan mengucapkan lengkap sami Allah liman hamidah atau Rabbana walakal hamd. Sah. Salat dia buat dia, salat kamu buat kamu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.